Begitu banyak yang berharap, berbondong-bondong orang kesana. Demi saat yang sesaat, walau begitu tetap saja pergi kesana. Mengharu, wajah-wajah baru selalu lahir, memandang dan memanggil-manggil. Inilah kenyataannya. Aku berdiri kaki langit, berusaha untuk menghampirimu. Wajah yang